Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi dan juga bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi jazat i'aratuhu idha kanat manafi'uhu atharan. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal baru ini, kita masuk fasal baru, namanya fasal i'arah, yaitu bab sewa, bukan, i'arah itu bukan sewa, i'arah itu pinjam-meminjam, al-i'arah. Kata Syekh Abi Syuja, beliau mengatakan, wa kullu ma amkanal intifa'u bihi, setiap, atau seluruh hal, yang amkanal intifa'u bihi, yang mungkin mengambil manfaat dari barang tersebut, ma'a baqa'i ainihi, dengan ainnya yang tidak berubah, manfaatnya bisa diambil tapi barangnya tetap ada, jazat i'aratuhu, maka barang tersebut boleh untuk dipinjamkan, di'arahkan, dipinjam meminjam, idza kanat, syaratnya idza kanat manafi'uhu atharon, kalau memang manfaatnya itu atharon, atharon itu natijah, hasil dari barang, bukan barangnya. Atharon itu bukan benda, dia harus manfaat. Maka kambing sewa menyewanya hanya pada ngangkut barang aja, sewa menyewa. Pinjam meminjamnya hanya angka ngangkut barangnya saja. Kuda pinjam meminjamnya hanya pada ngangkut barang. Karena kalau kuda atau kambing dipinjam untuk ngambil susunya, itu bukan i'arah lagi namanya itu. Itu bukan i'arah. Karena i'arah itu syaratnya manfaatnya itu atharon, yaitu manfaat, bukan ain, bukan benda. Tapi dia adalah athar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-ariyatu, ya'nya bitashdidil ya'i, dengan tashdid ya'nya, wa tukhaffafu, dan kadang juga ditakhfif tanpa tashdid, wal-ariyah, gitu ya, tanpa ada tashdidnya, berarti itu juga sama al-ariyatu atau al-ariyah. Wa bitashdidil ya'i, dengan tashdid ya'nya, wa tukhaffaf, dan boleh juga diringankan, artinya tanpa tasydid. Qala Ibnu Rif'ati, dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah ini muridnya Imam Nawawi, wa haqiqatuha, hakikatnya al-ariyatu syar'an, secara syara', definisi maksudnya ibahatul intifa'u, ay ibahatul intifa'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu. Ini definisinya cakep nih. Apa namanya, jami'un mani'un, ibahatul intifa'i, yaitu pembolehan, untuk mengambil manfaat. Bima yahillu intifa'u bihi, dari sesuatu yang memang boleh diambil manfaatnya, bisa diambil manfaatnya, dan manfaatnya halal. Ma'a baqa'i ainihi, dengan ada tetap barangnya, artinya barangnya enggak habis gara-gara dipinjemin barangnya. Berarti kalau sabun tuh bukan minjem tuh, karena sabun kalau dipinjem tuh kan habis. Berarti hukumnya tuh bukan pinjam-minjam, itu jatuhnya tuh ijar. Dia ngambil, kan dulu kan santri begitu, kalau mandi sabun minjem. Ngomongnya minjem dia. Duit juga sama tuh. Duit kan ngomongnya minjem, padahal aslinya bukan pinjam meminjam, karena pinjam meminjam itu yang diambil manfaatnya. Pembolehan untuk mengambil manfaat dari barang yang bisa diambil manfaat dan manfaatnya halal, ma'a baqa'i ainihi, dengan barangnya tetap ada, liyaruddahu, dan nanti dikembalikan ketika sudah akhir masa pinjam meminjam. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, hibatul manafi, pemberian, memberikan manfaat dari barang. Itu namanya ariyah. Jadi simpel nih ya. Hibatul manafi itu hibah, menghibahkan manfaat barangnya. Iya bisa jadi, tapi ini kurang jami', kurang manik. Tapi di fitnat ada nih, falau radda al-musta'iru irtaddat ala hadha duna al-awwal fayajuzu al-intifa'u ba'da raddi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, wal aslu fiha, dan dalil, argumen atau juga sandaran, fiha dalam masalah ariyah, qauluhu ta'ala wa yamna'una al-ma'un, yaitu orang yang ini, ayat-ayat ini memang dipakai di setiap bab ariyah itu, selalu ayat ini. Ayat wa yamna'una al-ma'un. Jadi mereka adalah orang-orang yang menahan untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Wal muradu, yang dimaksud al-ma'un itu, ma yasta'iruhu al-jiran, sesuatu yang biasa dipinjam oleh tetangga, ba'duhum min ba'di, sebagian dari mereka melakukan, sering kita sama tetangga minjem tangga, minjem gunting, minjem tala, minjem tali, minjem bangku, dan seterusnya. Wa yamna'un al-ma'un itu adalah orang yang tercela, selain karena dia mengabaikan sholat, dia juga adalah fawailan lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Al ma'un, jadi mereka itu dicelakai statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yamna'unal ma'un, mereka mencegah, atau bahasa bebasnya mereka pelit minjemin tetangganya. Jadi tetangganya minjem dibilang kagak punya. Padahal dia punya. Wa kana dzalika wajiban fi awwalil Islam. Dulu al-ariyah itu adalah kewajiban. Wa kana dzalika wajiban fi awwalil Islami, dan dulu diwajibkan di awal Islam. Artinya kalau ada orang yang minta minjem, udah langsung wajib itu ditunaikan. Artinya wajib dikasih. Kalau enggak dikasih berarti dosa dulu. Qala Ar-Ruyani, itu yang dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani, wa qala Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari mengatakan, huwa kullu ma'ruf, maksudnya yamna'un al-ma'un adalah mencegah untuk berbuat kebaikan. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan diartikan oleh Imam Al-Bukhari, al-ma'un itu setiap segala hal kebaikan. Wa fi sunnati, dan sedalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'ara yauma Hunainin min Safwan bin Umayyah, Nabi Muhammad ista'ara, meminjam, yauma Hunainin, di hari perang Hunain, min Safwan bin Umayyah, dari Safwan bin Umayyah, dir'an, ini di teks ini ada alifnya, adri'an, teks alifnya dihapus saja nih, karena nggak ada maknanya. Jadi min Safwan bin Umayyah dir'an. Dir'an itu baju perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjam di hari Hunain daripada Safwan bin Umayyah dir'an, sebuah baju perang. Faqalalah, kemudian beliau mengatakan itu Safwan bin Umayyah, aghosoban ya Muhammad, apakah ini menggosok, artinya pakai tanpa izin. Faqala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ini bukan gosok, bal ariyatun madmurah, akan tetapi ini ariyah gitu. Tapi ini boleh juga pakai ariyatan. Iya, ada alifnya. Adri'an itu saya enggak ada, bingung nyari artinya. Jadi yang maksud itu dir'an. Faqala lahu aghasaban ya Muhammad, faqala la bal ariyatan madmunatan. Akan tetapi ini adalah pinjam meminjam yang akan ditanggung gitu. Pinjam meminjam yang akan ditanggung nanti jika ada kerusakan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim. Thumma rawa mislahu an Jabirin, kemudian beliau meriwayatkan riwayat yang sama tapi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Wa qala, kemudian beliau mengatakan Al Hakim nih ya, yang paling dekat ke Al Hakim. Imam Al Hakim meriwayatkan hal yang sama dari Jabir bin Abdullah. Wa qala, beliau mengatakan innahu sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih. Wa naqala Ibnu Sabbag, Imam Ibnu Sabbag menukil al ijma'a, bahwasanya al ariyah sunnah itu ijma' ala istihbabiha, tentang kesunahan pinjam meminjam. Jadinya kita yang minjemin dapat pahala kesunahan. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang ini, bahwa ariyah itu adalah ibahatul intifa'i, pembolehan atas manfaat dari barang yang bisa diambil manfaat dan manfaatnya halal dengan barangnya tetap ada kemudian dikembalikan, dan dia hukumnya sunnah bukan kewajiban. Kalau arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini, fasyartul mu'iri, maka syarat orang yang minjemin, jadi al-mu'ir dulu nih, syarat orang yang minjemin itu ayyakun ahlan litabarru'i, dia adalah orang yang ahli. Bukan ahli itu, maksudnya ahlan litabarru itu layak untuk melakukan donasi. Maka dia bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan safih, bukan juga siapa namanya al-mahjur alaihi, bukan orang yang sedang dicekal. Jadi syarat orang yang minjemin itu dia adalah orang yang ahlan, dia adalah orang yang memang layak untuk melakukan tindakan atas hartanya sendiri. Fala tasihu minal mahjuri alihi, maka tidak sah kalau pinjam meminjam itu dilakukan oleh mahjur, orang yang dicekal. Wa yushtaratu ayyakuna, itu jadi syarat mu'ir itu cuma satu doang. Ayyakuna ahlan litabarru, gitu doang. Apakah dia kaya? Enggak ada syaratnya. Apakah dia harus merdeka? Enggak ada syaratnya. Budak enggak boleh, karena budak tuh mahjur alaihi kan gitu. Mahjur lima selahati sayyidihi. Gitu. Jadi dia intinya ahlan litabar. Maka orang safih. Jamannya adri'an. Iya, saya malah enggak tahu. Dir'an. Adri'an, iya benar ya. Saya enggak tahu tuh. Lupa. Seingat saya dia zamannya duru'an. Berarti saya yang salah itu. Saya yang salah. Dia zamannya bentuknya gitu ya. Iya, berarti benar tuh. Adri'an, saya yang salah tuh. Lupa. Mana tadi? Ayyakuna ahlan litabarru, salah satu jamaahnya gitu. Iya, saya yang saya dapat dir'an itu, ingatnya dir'an itu duru'an gitu. Duru. Fatasya mana tadi? Wasyu ahlan litabarru, begitu ya. Ahlan litabarru'i falatasihu minal mahjuri alaihi. wa yushtaratu an takuna manfaatul ainil mu'aratu milkan lil mu'ayyir. Dan syaratnya isti'arah, syaratnya i'arah, yaitu disebutkan yushtaratu an takuna manfaah, disyaratkan salah satu manfaat barang tersebut an takuna al mu'aratu milkan lil mu'ayyir. Syaratnya bahwa manfaat yang dihasilkan dari barang yang dipinjam itu dia haruslah milik orang yang minjemin, milkan, jadi milik. Jadi saya punya mobil. Mobil saya bisa jalan kiri, jalan kanan, itu kan manfaat. Manfaat itu kan punya saya karena mobilnya punya saya. Maka syaratnya ya bahwa saya yang boleh minjemin karena itu punya saya gitu. Tapi tidak berarti bahwa dia punya barang ya, karena orang yang nyewa pun manfaat barang tersebut punya dia selama masa sewa itu. Kan ya? Saya nyewa mobil, udah saya bayar tuh sekian ratus ribu, kan begitu. Nah, maka manfaat mobil ini jadi punya saya. Ketika jadi punya saya boleh minjemin walaupun aslinya barangnya bukan punya saya. Tapi manfaatnya waktu selama masa sewa tuh punya saya. Kan begitu. Milkan lil mu'ir fa tasihu i'aratul musta'jir. Ah gitu, maka sah juga i'aratul musta'jir, minjeminnya orang yang nyewa barang. Saya nyewa rumah. Rumah ini bukan punya saya, tapi manfaat rumah ini bisa tidur di dalamnya, bisa masak, bisa nonton di dalamnya, manfaatin ruangannya dan seterusnya. Itu punya saya manfaatnya karena saya sudah sewa. Karena manfaatnya ini punya saya, maka saya bisa minjemin ke orang gitu. Bahkan bisa juga menyewakan lagi. Yang kita sebut dengan istilah subsewa itu. Jadi saya nyewa ruko. Rukonya enggak saya tempatin, saya sewain lagi ke orang. Nah, itu ijaratul mustajar itu kan juga boleh. Karena yang diambil tuh manfaatnya bukan barang. Fatasihu i'aratul mustajir li'annahu malikun lil manfaati, karena dia adalah pemilik daripada manfaat barang tersebut. Wala yu'irul musta'ir, tapi enggak boleh minjemin orang yang meminjam. Jadi orang yang meminjam enggak boleh minjemin. Karena manfaatnya bukan punya dia. Manfaatnya punya orang, dia cuma dibolehkan. Berarti definisi Imam Al-Mawardi itu kurang cakep tuh. Karena beliau menyebutkan hibatul manafi. Padahal salah satu konsekuensi pinjam meminjam, si musta'ir tuh enggak boleh minjemin ke orang lain lagi. Karena syaratnya milkan, kan gitu. Syaratnya milkan lil manfaah, dan orang musta'ir itu tidak memiliki, dia hanya dibolehkan. Dibolehkan untuk memanfaatkan, tapi dia tidak memiliki. Jadi kepemilikannya itu ghairotam. Maka kalau kita menartikan al-ariyah sebagai hibatul manafi, ya kurang cocok gitu. Karena kalau hibah itu kan berarti kita ngasih. Jadi orang yang nyewa boleh minjemin barang yang disewa, tapi orang yang minjem enggak boleh minjemin lagi. Li'annahu ghairu malikin lil manfaati, dia bukanlah pemilik dari manfaat barang tersebut. Wa inna ma ubiha lahul intifa', dia hanya dibolehkan, enggak milikin, dibolehin ngambil manfaat. Wal mustabih, dan orang yang mustabih itu maksudnya si peminjam. Wal mustabih, dan orang yang dibolehkan untuk mengambil manfaat satu barang, la yamliku naqlal ibaha, dia tidak memiliki hak untuk memindahkan kebolehan tersebut. Bidalil, dalilnya, buktinya. Jadi mustabih itu musta'ir, musta'ir itu mustabih. Dia mustabih itu kan ya dia meminta kebolehan terhadap pemilik barang untuk memanfaatkan. Nah, orang yang meminta kebolehan, dia dapat kebolehan tersebut, maka kebolehan itu bukan dimiliki. Karena dia tidak memiliki, maka tidak bisa memberikan kebolehan manfaat kepada orang lain. Dalilnya, buktinya, anna dhaifa la yubihu li ghairihi ma quddima ilaih. Bahwasanya tamu itu la yubih, dia tidak boleh untuk memberikan kebolehan kepada orang lain dari sesuatu yang dia sajikan. Ada tamu nih begitu. Lalu tamunya diboleh di apa namanya di apa namanya di disajikan makanan minuman termasuk ruang kamar, maka dia nggak boleh kan minjemin ke orang lain, karena sejatinya dia dibolehkan untuk mengambil manfaat bukan untuk memiliki manfaat, maka tidak boleh untuk dialihkan lagi kebolehan tersebut kepada orang lain. Walayut aimul hirro, dan dia tidak boleh ngasih makan kucing dari apa yang disajikan. Wahadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Syurafi'iyu dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i, Syarhul Kabir, Warraudhati dan juga Raudhatul Talibin, Wal Minhad dan juga Milhad, Wal Muharrar. Jadi kalau Rafi'i Syarhul Kabir, Raudhatul Talibin itu kan apa namanya ringkesan daripada Asyarhul Kabir Imam Nawawi. Wal Minhad, Minhadul Talibin maksudnya Imam Nawawi, tapi itu juga ringkasan dari kitab Al Muharrar. Jadi Imam Ar-Rafi punya kitab Asyarhul Kabir, Al-Aziz namanya ya. Al-Aziz, Fathul Aziz, itu disebut Asyarhul Kabir. Diikhtisarkan oleh Imam Nawawi jadi kitab Raudhatut Talibin. Kemudian Imam Ar-Rafi juga punya kitab namanya Al-Muharrar, Fil Fiqh Syafi'i. Al-Muharrar ini diringkas lagi oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Talibin. Gitu. Muharrar dan Syarhul Kabir sendiri itu adalah bukan elaborasi ya. Syarah daripada kitab Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali diseringkas oleh Imam Ar-Rafi jadi Al-Aziz. Kemudian Al-Aziz dikritik oleh banyak ulama sezamannya, namanya jangan Al-Aziz. Itu Al-Aziz itu Asmaul Husna. Maka ditambahin Fathul Aziz gitu. Ulama lain menyebutnya Asyarhul Kabir. Karena ternyata Imam Ar-Rafi telah pernah mensyarah Al-Wajiz, tapi kitabnya lebih kecil, namanya Asyarhus Saghir. Wakila dikatakan, tadi kan salah satu syaratnya bahwa manfaat barang itu dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Nah, memiliki manfaat barang bisa karena dia adalah yang punya barang, atau bisa karena dia adalah yang menyewakan barang itu. Dia nyewa barang, tapi tidak boleh meminjamkan barang yang dia pinjam, karena al-musta'ir itu tidak punya hak kepemilikan, dia hanya cuman dibolehkan. Kebolehan itu tidak membuat dia boleh memindahkan kebolehannya kepada orang lain. Tapi kila dikatakan, nih ada pendapat yang marjuh tentunya, lil musta'iri ayyu'ir, orang yang minjem boleh lagi minjemin ke orang lain. Qala al-Isna'i, dikatakan oleh Imam Isna'i dalam fi syarhil minhaj, dalam syarah al-minhaj, beliau mengatakan kama anna lahu ayyu ajjira wa'tamada fil ijarati kama anna lahu ayyu ajjir, sebagaimana dia pun boleh menyewakan. Saya minjem mobil. Karena minjem kan berarti bukan nyewa, bukan mustajir. Saya minjem. Maka kalau menurut pendapat ini, orang yang minjem boleh minjemin lagi mobilnya, sekaligus kama anna lahu ayyu ajir, dia juga boleh nyewain. Gitu. Itu gue sewain dah. Gitu. Dia minjem. Pak Haji, itu ruko yang di samping itu kosong. Saya boleh pakai apa enggak? Buat apa? Buat ini nih, buat teman-teman kalau mau ngumpul bingung nyari tempat, ya udah pakai aja dah. Bayar enggak apa aja? Enggak, mau pakai aja. Ente minjem aja tuh, ada pinjemin gitu. Nah, minjemnya si anak muda ini satu ruangan atau satu ruko di pinggir jalan, itu kalau pakai pendapatnya Imam Al-Isnawi, dia juga boleh nyewain. Dia lihat Pak Hajinya lagi pulang kampung nih, masih dipinjemin nih ruko. Ah, sewain dah gitu. Apalagi udah mau lebaran nih. Kan orang banyak yang nyari tukang, nyari dagang, nyari usaha. Ini ruko lumayan nih, sewain dah. Selama Ramadan aja sebulan kira-kira 7 juta gitu kan. Tulis dah, disewakan. Nomor HP yang ditertera adalah nomor HP yang minjem gitu. Padahal dia bukan punya milik. Boleh, boleh kata Imam Al-Sinawi itu. Tapi kila, ini pendapat kila. Tapi ya kita dari dulu kan mengatakan kalau kila dalam masalah muamalah itu harus diperhitungkan. Karena satu waktu kita bisa pakai tuh pendapat kila itu. Karena kita tinggal di negara yang muamalahnya terus-terus berkembang. Jadi butuh ni pandangan kila-kila ini kita butuhkan. Siapa tahu kan begitu. Kama anna lahu ayyu ajr wa atamada fil ijarati ala nakl ibn Rifati fil matlab. Dan i'timad al-ijarah bahwasanya boleh menyewakan itu dari apa yang dinukil oleh Imam Ibn Rifah fil matlab. Matlab ni kitabnya Imam Ibn Rifah. Saya lupa itu nama kitabnya. Anna Aba Aliin Ad-Dabiri bahwasanya ada tokoh ini salah satu ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Abu Aliin Ad-Dabiri naqala ani Syafi'i, dia pernah menukil dari Imam Asy-Syafi'i annahu jawazal ijarata lil musta'ir, bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan orang yang nyewa orang yang minjam untuk menyewakan barang yang dia pinjam. Qala, kemudian beliau mengatakan, ini siapa yang ngomong nih? Yang ngomong ini Imam Isnawi, masih Imam Isnawi. Imam Isnawi apa Abu Ali Ad-Dabiri? Imam Al-Isnawi. Jadi dia ngomong kalau si orang minjem boleh menyewakan barang yang dia pinjam. Itu dia nukil dari Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i nukil itu dari Abu Ali Ad-Dabili. Abu Ali Ad-Dabili nukilnya dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, wa yakunu ruju'ul mu'iri, dan kalau kemudian al-mu'ir, orang yang minjemin rujuk, dia menarik kembali itu. Artinya kan saya nih minjem. Haji, rukonya saya pinjam itu buat anak-anak. Mau ngumpul, mau rapatin. Pinjam pakai dah pakai. Gitu. Lalu saya sewain itu. Ngambil manfaat, saya sewain ke orang. Katakanlah sewanya dalam jangka waktu 3 bulan. Kan gitu. Dari bulan Syaban, yaitu ya Ramadan, kemudian Syawal, 3 bulan nih sewain. 3 bulan harganya misalnya 10 juta atau biar enak 12 juta. Jadi per bulan tuh jatuhnya 4 juta, 4 juta, 4 juta, 12 juta saya sewain. Nah, ternyata baru bulan Syaban gitu, baru bulan Syaban, selesai bulan Syaban mau Ramadan, Haji nelpon, "Ustaz, rokoknya masih dipakai enggak?" "Ya masih sih." "Ah, ane mohon maaf ya, ane mau pakai nih, anak ane mau dagang." Nah, lo gitu. Jadi saya minjem, tapi saya udah sewain untuk jangka waktu 3 bulan. Tiba-tiba yang punya barang al-mu'ir itu rujuk, narik lagi. Yang namanya i'arah itu kan akad jaiz. Dia boleh dibatalin kapan aja, dia tidak terikat oleh waktu. Dia bukan akad lazim kan begitu. Maka dia boleh kebatalin kapan aja. Udah deh, jangan dipakai lagi ya, anak-anak mau dagang situ. Wah. Berarti kan yakunu ruju'ul mu'iri bimanzilatil inhidam fiddar. Rujuknya si mu'ir, narik kembali si mu'ir tuh barang yang dipinjemin begitu. Itu bimanzilatil inhidam, itu setara levelnya dengan al-inhidam, maksudnya membatalkan akad ad-dar, rumah yang disewakan tersebut. Hatta tanfasikhal ijaratu, sampai nanti ijarahnya fasakh. Intinya apa istilahnya, rujuknya itu membatalkan akad ijarah yang ada pada itu juga. Wa yastahiqqul musta'iru, dan musta'ir berhak bil qisti, dengan bagian yang dia punya. Kan tadi 4 juta per bulan. 4 juta, 4 juta, 4 juta, 12 juta begitu ya. Yang ternyata terjadi cuma 1 bulan, karena setelah bulan pertama si orang yang punya barang mau narik lagi. Saya udah kadung minjemin 3 bulan. Ah, maka saya tetap dapat 1 bulan itu 4 juta. 4 juta kedua dan ketiga, 8 juta itu dibalikin lagi kepada orang yang nyewa gitu. Jadi dia tetap dapat. Artinya boleh nyewain barang yang dipinjam gitu. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat berbeda, hakahu Rafi'i yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i fi babil ijarati, dalam bab ijarah, annahu yajuzu ay yasta'ira li yu'ajjir. Bahwasanya orang boleh minjem tujuannya buat disewain. Berarti seperti wakalah jadinya. Minjem untuk disewain. Jadi kalau kondisi pertama kan dia minjem tanpa ada klausul ntar gue sewain dah. Nggak ada. Ya dia minjem buat manfaat. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ada potensi dia sewain kan gitu. Tapi kalau kondisi yang disebut oleh Imam Ar-Rafi ini, ya juzu ayyasta'ira liyu'ajir. Dia boleh minjam dengan maksud dan tujuan buat disewa. Gitu. Jadi pinjam dah gua itu. Lu enggak pintar lu orang perahan sama gua pintar nih. Gua dagangin entar ada yang nyewa gitu. Itu syarat al mu'ar, syarat barang yang disewakan dia manfaatnya adalah milik daripada yang punya manfaat tersebut. Imali milkin, imali ijaratin. Entah itu karena dia punya atau karena dia yang menyewa. Tsumma syartul musta'ar, kemudian syarat al musta'ar barang yang dipinjam, kaunuhu muntaf'an bihi, dia adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Tentu dan juga manfaatnya boleh begitu ya. Fala tasihu i'aratul himari zamani zamin. Fala tasihu, maka tidak sah i'aratul himari zamini, meminjamkan kuda azamin. Kuda zamin itu kuda yang sakit-sakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang sakit nahwi atau sejenisnya. Li fawatil maqsudi minal ariyati, karena hilang maksud dan tujuan daripada pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu kan ngasih manfaat, sedangkan kuda yang sakit manfaatnya udah enggak ada. Ya namanya kuda sakit apa yang diambil manfaatnya? Justru kuda itu kan biar bisa ngangkat kita, jadi alat transportasi, jadi alat ngangkut barang. Kalau dia enggak bisa menjalankan tugasnya, ya pinjam meminjam jadi kagak ada. Wa yushtarutu aidan, dan disyaratkan juga baqa'ul aini ba'dal intifa, baqa'ul aini barangnya tetap ada ba'dal intifa'i setelah diambil manfaatnya. Ka i'arati dawabi wasiyab, seperti menyewa meminjamkan hewan wasiyabi dan juga pakaian. Bi khilafi i'aratil at'imah, berbeda kalau kita minjemin makan. Makanan itu kalau dipinjemin habis itu barangnya. Fala wasyumu, atau syumu itu lilin, wasobun dan juga sabun, wafim wama fi makna, dan juga sejenis barang yang maknanya sama. Jadi sama-sama habis barangnya kalau kita pinjemin ke orang lain itu. La li'anna manfa'atahuma fi istihlakiha, karena manfaatnya itu bisa diambil dengan apa? Dengan menghabisi barangnya. Kayak duit, duit kan kita nggak bisa manfaatin kecuali kita lebur itu duit, kita ambil. Makanya itu juga yang menjadi alasan kenapa uang itu tidak bisa diwakafkan. Karena wakaf itu kan sebenarnya sodaqotul manfa'ah. Iya kan ya, wakaf itu aslinya sodaqotul manfa'ah. Jadi dia mensedekahkan manfaat barang, tapi barangnya punya masih punya dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu kan barang masih tetap boleh punya dia, atau barang itu masih tetap boleh, masih tetap barang itu pindah miliknya kepada Allah. Nanti kita sampai pada bab wakaf itu. Intinya kalau ariyah kan sifatnya sosial. Unsurnya ibadah atau tidak, kan kalau minjemin gunting kan enggak ada unsur ibadahnya gitu. Gunting apa? Buat ibadah ya, kalau gunting buat sunat iya, tapi kan nggak mungkin orang, nggak setiap orang punya gunting sunat gitu. Nah itu kalau wakaf tuh ibadah, manfaatnya untuk ibadah begitu, itu wakaf. Wah, thumma syartul manfaati, kemudian syarat manfaatnya ayyakuna laha waq'un fil intifa'atil hajiyati ayyakuna laha waq'un fil intifa'atil hajiyah, syaratnya manfaat tersebut dia harus punya waq'un. Waq'un itu punya unsur fil intifa'at hal hajiyah yang ada unsur manfaat yang sifatnya haji. Ada manfaat doruri yang kalau enggak ngambil dia bakal celaka. Doruri. Tapi ada manfaat haji yang kalau dia enggak pakai manfaat tersebut, hidup dia enggak apa-apa, tetap berjalan, cuman agak jomplang. Itu kan manfaat haji, kan ada doruri, ada haji, ada tahsini. Tahsini itu dekorasi. Apa istilahnya? Extension gitu, tambahan. Iya, berarti itu bukan minjem, karena minjem itu kan syaratnya manfaatnya yang diambil, barangnya tetap ada gitu. Kalau seperti itu namanya gosop itu. diambil, dihabisi barangnya, kemudian diganti. Itu namanya ya, apa istilahnya, apa namanya, muqayadah. Muqayadah, ngambil barang lalu dibayar dengan barang lagi. Muqayadah itu. Artinya kalau itu muqayadah, yang mana muqayadah itu adalah akdul muawadah, akadnya akad transaksi tukar menukar begitu, maka dia bukan akad jaiz, dia akad lazim. Kalau ijarah itu kan akad jaiz, dia mabni alal musamahah kan begitu. Tapi kalau akad lazim itu muawadah kan lazim. Maka kalau yang lazim-lazim ini, yang muawadah-muawadah ini enggak boleh ada kerugian daripada salah satu pihak gitu. Artinya kalau ada orang yang ngambil sabun udah 50% kemudian dihabisin, maka yang dibalikin itu juga harus 50%. Karena kalau lebih dari 50% dia rugi tuh. Ya kecuali kalau dia rela untuk berbuat baik kan begitu. Kan seperti itu namanya muqayadah. Tapi kalau apa namanya pinjam meminjam manfaatnya begitu. Yang mana tuh yang tadi? Itu seperti hutang, dain. Apa namanya? Ngambil, menghabisi barang orang lalu diganti. Fa ayyakuna laha waqun fil intifa'at hal hajiyah. Jadi man barangnya itu haruslah punya manfaat, dan manfaatnya itu harus punya unsur, yang unsurnya itu al haji. Jadi levelnya enggak sampai doruri, tapi dia juga bukan tahsini. Maka kalau itu barang tahsini, itu bukan ijab, bukan i'arah namanya. Walihada la tasihu i'aratu darahim wa dinanir litazayyun. Gitu. Maka itu tidak boleh minjemin dinar dan dirham litazayyuni, untuk berhias. Karena berhias itu masuk dalam kategori at-tahsini. Kayak dia ketawa aja. Itu masuknya dalam kategori tahsini. Tazayyun itu kan tidak berpengaruh. Artinya orang berhias atau enggak berhias, dia tetap hidup. Tapi agak jomplang. Enggak jomplang, biasa aja gitu. Dia enggak bakal kelaparan. Dia juga tidak akan jomplang kehidupannya. Tapi cuman enggak ada hiasan gitu doang. Jadi tazayyun itu sifatnya tahsini. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li anha manfa'ah da'ifah. Karena manfaatnya da'if, manfaatnya dia remeh sekali. Wa mu'zamu manafi'iha fil infaq. Dan mu'zam, kebanyakan manfaat yang dihasilkan dari dinar dan dirham itu sebenarnya bukan tazayyun. Tapi dia untuk diinfakkan, untuk dibelanjakan. Wa qila tasihu i'aratuha. Tapi juga dikatakan sah meminjamkan barang yang manfaatnya tidak sampai haji tahsini, li annahu yantafi biha ma'a baqa'i, karena unsur i'aronya ada bahwa li annahu yantafu biha, dia bisa diambil manfaatnya ma'a baqa'i ainiha, dan barangnya tetap ada. Kan intinya i'aroh itu manfaatnya diambil, dan manfaatnya salah satu manfaatnya buat berhias, walaupun lebih banyak manfaatnya untuk diinfakkan, dibelanjakan. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan wa mahallul khilaf. Apa namanya? Dispute term. Kondisi berbeda, boleh apa enggak boleh minjemin dinar dan dirham. Inda itlaqil ariyah, ketika ariyahnya itu dimutlakan saja. Gua minjem dinarnya dong. Gue minjem tanpa nyebutin maksud dan tujuannya. Itu yang jadi perdebatan, apakah boleh atau tidak. Karena orang minjem, apa namanya, kalau dimutlakkan berarti kan kemungkinan ada dua. Kemungkinan dia dijadiin perhiasan doang, kemungkinan dibelanjakan. Kalau dibelanjakan, ya berarti namanya bukan minjem, itu qard. Kalau buat perhiasan, perhiasan juga itu manfaatnya dhaifah. Maka itu jadi perdebatan apakah boleh. Jadi mahalul khilaf, bedanya kondisi di mana ulama berbeda dalam hal meminjamkan dinar dan dirham. Kalau minjemnya itu ngomongnya itu mutlak tanpa ada ikatan. Amma idza sta'ara, akan tetapi kalau dia minjem dinar, darahim wa dinar, kalau dia ngomong gitu, ngomong, minjemnya sambil ngomong, minjem dinar dirham, litazayun emang buat perhiasan, fal muttajah, maka pendapat yang benar kata Imam Taqiyuddin Alis ini, asyiha itu boleh. Boleh karena manfaat walaupun sifatnya tahsini. Wa bisihatiha ajaba fit tatimah, dan tentang sahnya ajaba fit tatimah dia jawab dalam kitab At-Tatimah. At-Tatimah itu kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Ya, Tatimah itu saya lupa itu Tatimah siapa. Jadi manfaatnya, jadi syarat manfaat bahwa dia harus intifa' al-haji itu memang berarti tidak mutlak. Intifa' al-hajiyat. Karena orang tetangga kita kan kadang minjem buat sesuatu yang bukan haji juga, bukan doruri juga. Gitu ya, dia kadang minjem cuman buat sesuatu yang tahsini sifatnya. Ya kayak minjem tali buat ngikat pohon. Nah, itu kan doruri bukan, haji juga bukan. Karena walaupun gak ada pohon depan rumah, orang hidup nyantai-nyantai aja kan. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja, idza kanat manfaatuhu atharon, jadi bolehnya pinjam-minjam kalau manfaatnya itu adalah natijah atharon. Atharon itu natijah. Manfaat yang keluar dari barang tanpa barangnya itu habis dan dia bukan barang lagi. Jadi atharon itu barang yang menghasilkan manfaat. Kalau dia menghasilkan barang lagi, barangnya itu namanya bukan athar tapi ainan. Ihtaruza bihi, dikecualikan dengan kalimat atharon ini, amma idza kanatil manfaatu ainan, yaitu dikecualikan kalau manfaat barang itu berupa benda. Kasti'arati sya'at, tadi dicontoh seperti minjem kambing lilabaniha, untuk labannya, untuk susunya. Nah, itu kan apa namanya, ain, itu benda, pinjam meminjam itu manfaat begitu. Minjam meminjam gelang emas untuk litazayun, nggak bisa kan, akad sewa menyewa, akad sewa menyewa, mahar itu kan bukan untuk perhiasan, mahar itu untuk diberikan gitu. Kalau dia minjem untuk diberikan, berarti ya itu bukan pinjam meminjam, namanya ngutang begitu. Kan ya, kalau dia minjem buat mahar, karena mahar itu kan esensinya pemberian dari laki-laki kepada pihak perempuan, maka itu nggak boleh dia pinjam. Yang benar tuh kalau dia ngutang gitu. Dia ngutang emas dan perak itu gitu. Ngutang emas buat dibikin. Kecuali begitu ya, pinjam dalam arti litazayun, benar-benar untuk perhiasan. Untuk perhiasan seserahan tanpa disebutkan di dalam akad, saya nikahkan Anda Fulan bin Fulan dengan tunangan Anda Maktubatika Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Nah, kalau disebutin jadi kagak boleh itu. Karena syaratnya, ya kalaupun disebutin sah saja, akhirnya jadi utang. Maka nggak bisa pinjam meminjam. Nggak bisa dia keluar daripada itarotul i'arah, dia keluar daripada itu. Karena mahar itu untuk diberikan gitu ya. Maka kalau hanya untuk perhiasan ini aja, perhiasan taruh gitu emas untuk perhiasan tanpa disebutkan di akad, sah-sah saja karena esensinya untuk tazayun akhirnya. Boleh-boleh saja tuh. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin Alis nih, dari Imam Ar-Rafi ini. Nah, gitu. Gua minjem emas lu dong gitu. Lah, lu emas masa minjem? Iya. Calon mertu gua pengennya ada emas. Gua kagak bisa. Jadi mahar, lantar jadi buat bini lu, enggak, buat hiasan seserahan doang. Dia ngomong tuh langsung diikat minjemnya buat perhiasan seserahan doang. Tapi enggak disebutin di akad kan? Enggak disebutin di akad. Akadnya cuma mutlak. Ntar aneh juga udah ngomong sama KUA-nya. Aneh juga udah ngomong sama KUA, enggak usah disebutin. Ah, kalau gitu boleh dah. Itu. Tapi kalau untuk jadi mahar gitu ya, maka itu yang namanya minjem itu. Jadinya minjem apa namanya? Utang, jadi muqayyadah lagi. Nanti dibayar dengan emas yang sama begitu. Mana tadi? Fa idza kanat manfaatuhu atharan ihtaraza bihi amma idza kanatil manfa'ainan. Ini dikecuali dengan kalimat ini Syekh Abi Syuja mengecualikan kalau manfaatnya adalah berupa benda atau barang. Kasti'arati seperti meminjamkan kambing lilabaniha untuk diambil susunya. Wa syajarah minjamin pohon lisamariha untuk ambil buahnya, itu enggak boleh itu. Wa nahwi dzalika wa fi jawazi arati dzalika, dan tentang bolehnya meminjamkan barang-barang tersebut, barang yang boleh diambil, barang untuk diambil apa namanya barangnya, maksudnya dari susunya dan seterusnya itu khidafun idza kana bi sighatil ibahah, itu jadi perdebatan kalau ngomongnya pakai boleh. Ya udah boleh tuh pakai kambing, I think jadi perdebatan boleh apa enggaknya gitu. Berarti kalau diambil manfaatnya kita mengambil manfaat batil, karena apa namanya ya walaupun diperdebatkan, tapi kalau pakai pendapat Imam Abi Syuja itu menjadi manfaat batil. Kita karena manfaat batil kita harus ganti dengan nilai yang sama begitu. Ka qawlihi seperti perkataan khudh hadhihi syah, ambil nih begitu. Faqad abahtuka darwaha wa nasalaha, saya bolehin ente ambil susunya, ente juga ambil nasalnya, apa namanya keturunannya. Mestinya langsung apa namanya disewain. Saya sewain buat ente nih kambing selama masa ini, gitu, silahkan ambil barangnya. Tapi kalau i'arah enggak bisa. Jadi menjadi perdebatan kalau ngomongnya pakai sighah ibahah. Fa ahadul wajhaini, maka dari dua pendapat, annaha ka qawlihi, bahwasanya ini seperti perkataan khudh hadhihi syah faqad wahabtuka darraha wa nasalaha wa hadhihi alhibatu fasidah. Jadi perkataan abahtuka darraha wa nasalaha, saya bolehin kamu ngambil susu kambing ini wa nasalaha dan keturunannya, itu seperti perkataan khudh hadhihi syah, ambil kambing ini, faqat wahabtuka, saya sudah kasih untuk kamu darroha susunya dan juga naslaha dan juga keturunannya. Wahadhil hibah, dan hibah semacam ini fasidah. Kenapa fasidah? Fayakunu darwa nasl maqbudan bihibatin ma fasidatin. Fayakunu dar, maka fayakunu dar, maka susunya itu wa nasl dan anak kambing itu makbudon, itu makbud diikat bihibatin fasidatin dengan hibah yang rusak, wasyatu madmunatun bil ariyati fasidah, dan kambingnya itu ditanggung karena sebab ariyahnya yang rusak, pinjam meminjamnya yang rusak. Jadi intinya enggak boleh, ini akad hibahnya, hibahnya rusak, akad ariyahnya juga rusak, karena kedua-duanya rusak maka dia harus diganti makbud dan juga madmun, harus ditanggung. Wa tsani fi mas'alatil ibahati annaha ibahatun sahih, tapi pandangan kedua dalam masalah ibah pembolehan ngomong boleh nih ambil nih kambing lu, gua bolehin deh tuh susunya sama anaknya, annaha ibahatun sahih, ini adalah ibahah pembolehan yang sahih yang benar. Wasyatu ariyah sahih, dan kambing sebagai barang pinjaman sahih, manfaat yang dihasilkan sebagai ibahah, hibah apa sebagai pembolehan yang mungkin diartikan sebagai itu juga sahih. Wa bihi qata'a al-mutawalli, inilah yang disebutkan oleh al-mutawalli. Wa ma qata'a bihi al-mutawalli, dan apa yang dimaksud oleh Imam al-mutawalli tentang kebolehan begini nih, manfaat barangnya ain itu boleh. Sahahu An-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi fi ziyadatir raudhah, dalam ziyadah raudhah. Tsumma ziyadatur raudhah tu raudhatu talibin. Jadi kan Imam An-Nawawi meringkas itu Imam Rafi'i, kitabnya namanya Asyarhul Kabir. Diringkas jadi raudhatu talibin. Tapi dalam ringkasnya itu kadang Imam Nawawi ngasih tambahan qultu, saya sih bilangnya nah itu yang qultu-qultu itu namanya ziyadatur raudhah. ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع إليه شاتا وقال أعرت كان جدي أعرت لدرها ونسلها فعلى ما ذكره المتولي وصحنوي tajuzul i'aratu listifadati aidin. Thumma naqala anhu annahu hakama bisiha. Kemudian Imam Nawawi menukil daripada Imam Al-Mutawali annahu menghukum, bahwasanya dia menghukumi tentang sahnya i'arah seperti ini. Fima idza dafa ilaihi syatan, yaitu kalau dia bayar kepada yang punya itu kambing. Waqala, kemudian dia mengatakan a'artuka. Dafa'a itu maksudnya mengasih ya, bukan bayar. Kalau dia menyodorkan kambing itu sambil dia mengatakan a'artuka, saya pinjemin kamu kambing ini, lidar riha, ambil susunya, wanaslaha, untuk diambil keturunannya. Fa'ala madzakarahul mutawalli, maka dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mutawalli wa sahahu Nawawi dan sahihkan oleh Imam Nawawi, tajuzul ariyatu, boleh itu pinjam meminjam listifadati ainin, untuk mengambil manfaat yang berupa barang. Walaysa min syartiha, dan bukan syarat i'arah an yakunal maqsudu mujarradul manfaah, bahwa maksud daripada i'arah bukan hanya manfaatnya saja. Bi khilafil ijarah, berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah itu kan yang ngambil barang yang dihasilkan dari manfaat barang tersebut, tapi make bayar. Sedangkan i'arah enggak perlu bayar. Wallahu alam. Kayaknya kudu didetailin lagi nih paragraf terakhir nih. Insyaallah di pertemuan minggu depan. Sabtu minggu kita libur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, dan terus dapat keluangan serta kesempatan untuk terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, jika memang menemukan ada kekeliruan, baik kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, dan juga termasuk dari teman-teman sarjana muslim. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana juga saya sudah dapat itu dari banyak teman-teman yang mengikuti rekamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.